Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmin din. Amma ba'd, ma'ashrati nisa rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kembali kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bermajlis di kegiatan ta'alim sore hari ini. Diberikan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan untuk menghadiri majlis ta'alim. Semoga ini merupakan satu di antara tanda-tanda kebaikan di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan Allah memberikan kepada kita penunjang-penunjang sehingga kita mampu hadir di sore hari ini di majelis ini. Dan tentunya yang kita inginkan setelah itu adalah kita mendapatkan faedah dengan semakin memahami agama ini, semakin memahami satu demi satu dari keterangan para ulama terkait perkara-perkara yang menjadi pijakan kita beramal. Dan terkhusus sesuai dengan kegiatan ta'lim rutin kita pada materi yang sedang kita kaji, yaitu terkait dengan adab. Kita membaca hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca beberapa hadis di dalam bab yang terakhir kita baca adalah bab Qisasul Abdi, bab tentang pembalasan seorang budak. Sedikit kita murojaah dari bab ini, didapati beberapa hadis yang menerangkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menunaikan hak-hak bagi siapapun dari kalangan hamba-hambanya, bahkan dari kalangan makhluk yang dirampas haknya secara tidak berimbang, secara tidak adil, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan keadilan tersebut. Bahkan bukan hanya yang terkait dengan keadilan untuk kalangan manusia, terhadap makhluk yang lain, seperti yang kita baca tentang dibalasnya kambing yang bertanduk ketika dia menanduk kambing yang tidak bertanduk, sehingga kambing yang tidak bertanduk itu tidak bisa mengambil haknya. Dia tidak punya kemampuan untuk membela diri. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesempatan di hari kiamat nanti untuk dilakukan pembalasan. Bukan dikarenakan adanya perbuatan dosa yang dilakukan oleh seekor kambing, tetapi lebih kepada menegakkan sebuah keadilan agar tidak ada satu pihak pun yang terzalimi. Demikian pula ketika seseorang melakukan perbuatan yang merugikan yang lain, maka sesuai dengan kerugian-kerugian yang diterima, maka keadilan-keadilan itu akan ditegakkan. Bahkan seorang tuan ketika menghukum budaknya, ketika melebihi kadar yang semestinya dari kesalahan sang budak, maka di sana akan diberikan hak bagi sang budak untuk melakukan pembalasan. Nabi alaihissalam menerangkan tentang keadaan ini menjadi tiga keadaan. Keadaan pertama ketika seorang menghukum budaknya dalam keadaan sesuai dengan kesalahannya, maka bagi sang tuan tidak ada dosa dan pula tidak ada keutamaan, impas. Tetapi apabila sang tuan memberikan hukuman di bawah tingkat kesalahan sang budak, maka sang tuan masih memiliki kelebihan kebaikan, masih memiliki lebihan kebaikan, masih tersisa kebaikan untuknya, ada keutamaan baginya. Tetapi yang ketiga, ketika sang tuan menghukum budaknya, hukuman yang ditimpakan kepada sang budak melebihi tingkat kesalahannya, maka akan dibalas pada hari kiamat apa yang lebih dari hukuman tersebut dan menjadi keutamaan bagi sang budak. Oleh karena itu, faedah dari sini bagi setiap yang memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman, hendaknya mengevaluasi, mempertimbangkan, menghitung tingkat hukuman yang akan diterapkan. Jangan sampai di sana akan merugikan diri sendiri ketika yang ditimpakan, yang diterapkan hukuman tersebut melebihi tingkat kesalahan pihak yang diberikan kepadanya sanksi atau hukuman tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita masuk pada bab yang berikutnya, bab huksuhum mimma talbasun. Bab menjelaskan tentang perintah huksuhum, pakaikanlah kepada mereka mimma talbasun, dari jenis apa yang kalian kenakan. Pakaikan kepada mereka dari jenis apa yang biasa sesuai yang kalian mengenakannya. An Ubadah ibn al-Walid bin Ubadah bin Samit ibn al-Samit qala kharajtu ana wa abi natlubu al-ilma fi hadha al-hayy fil amsar Aku keluar bersama ayahku. Kami pergi mencari ilmu fi hadzal hayy, di satu kampung, fil Ansar. Di Al-Ansar, qabla an yahliku, sebelum mereka-mereka dari kalangan tokoh ulama, mereka meninggal dunia. Fakana awwala man laqina Abul Yasar, maka yang pertama orang yang kami menemuinya adalah Abul Yasar, sahibun Nabi alaihi salatu wasalam, salah satu dari sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Wa ma'ahu gulamun lahu, beliau tengah bersama budaknya. Wa ala Abil Yasar burdah wa ma'afiri, Abul Yasar mengenakan burdah wa ma'afiri, wa ala gulamihi burdatun wa ma'afiri, demikian pula budaknya mengenakan burdah dan ma'afiri. Nanti akan dijelaskan apa itu burdah, apa itu ma'afiri, jenis pakaian. Faqultu lahu, maka aku berkata kepada beliau, ya ammi, wahai ammi, wahai paman. Ini panggilan umum untuk orang yang lebih tua, dari kalangan laki-laki dipanggil ammi, paman. Lau akhadta burdah gulamika wa'ataitahu ma'afiriyaka, kalau sekiranya engkau ambil burdah budakmu dan engkau berikan kepada dia ma'afiri milikmu, au akhadta ma'afiriyahu wa'ataitahu burdatak, atau engkau ambil ma'afiri dia, ma'afiri milik budakmu, lalu engkau berikan kepada dia burdahmu. Kanat alaika hullah aw alaihi hullah, maka engkau akan mengenakan hullah, satu setel burdah, dan dia juga mengenakan satu setel ma'afiri, atau sebaliknya. Nah, ini yang dipakai burdah dan ma'afiri. Budaknya juga memakai burda dan ma'afiri. Maka diusulkan kalau seandainya burdahnya satu setel engkau pakai, sehingga ma'afirinya satu setel untuk budakmu. Atau ma'afirinya satu setel untuk engkau wahai paman, lalu burdahnya juga satu setel untuk budakmu. Famasaha ra'si, lalu beliau pun mengusap kepalaku. Waqal, dan mengatakan, Allahumma barik fi, ya ibn akhi, ya Allah berikan barakah kepadanya, wahai putra saudaraku. Basaru 'anayya, هاتين وسمعوا أذني هاتين. Kedua penglihatan mataku ini dan kedua pendengaran telingaku ini. Wawa'ahu qalbi, dan hatiku ini memahaminya. Wa asyara ila niyati qalbihi, mengisyaratkan ke arah ulu hatinya atau ke arah hatinya. An-Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda. Jadi beliau ingin menerangkan bahwa pernah mendengar, pernah melihat, pernah memahami dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam, yang mana beliau mengatakan at'imuhum mimma ta'kulun, berikanlah oleh kalian makan dari jenis apa yang kalian makan. Waksuhum mimma talbasun, dan berikanlah pakaian kepada mereka dari jenis apa yang kalian pakai. Wa kana an u'tiyahu min mata'id dunya ahwana 'alayya min ay ya'khudha hasanati yaumil qiyamah. Dan jikalah seandainya aku berikan kepada dia, jikalau seandainya aku harus berikan kepada dia dari harta-harta dunia ini, itu lebih ringan bagiku daripada nanti dia akan mengambil kebaikan-kebaikanku pada hari kiamat. Ma'asyarati insarahimani wa rahimakunallah. Nas yang sedang kita baca berkaitan bagaimana seorang sahabat memahami bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam yang pertama, lalu mengingat akan sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang kedua, yang ketiga komitmen untuk berpegang teguh dengannya. Ini merupakan contoh, ini merupakan prinsip yang semestinya begitulah seorang ahlu sunnah, begitulah seorang salafi, salafiyah. Ketika mendengar atau ketika memahami nas dari Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian mengingatnya, kemudian komitmen untuk berpegang teguh dengannya. Dan lafaz hadis dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang kemudian diambil oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk dijadikan sebagai judul bab. Uksuhum mimma talbasun. Itu diantara metode beliau di dalam menuliskan judul bab dengan mengambil lafaz hadis, dengan mengambil petikan dari lafaz hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam jelas, at'imuhum mimma ta'kulun, berikan makan kepada mereka dari jenis apa yang kalian makan, dan berikan pakaian kepada mereka dari jenis apa yang kalian pakai. Kemudian diamalkan oleh Abul Yasar. Abul Yasar mempraktekannya ketika beliau memiliki budak, maka apa yang beliau pakai, beliau memakai burdah dan memakai ma'afiri. Maka dipakaikan kepada budaknya juga burdah dan ma'afiri. Yang pertama bisa kita fahami bagaimana mereka salafus saleh betul-betul ingin meneladani, mencontoh, mencocokkan segala aktivitas yang dilakukannya dengan apa yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salat wasalam. Oleh karenanya ketika seorang memahami tentang hakikat kebenaran, maka hendaknya kebenaran itu dikembalikan kepada apa yang telah dipahami, diamalkan, dianut oleh mereka para salafus saleh. Dan itu menjadi rahasia mengapa kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu sedikit-sedikit Al-Kitab As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Sedikit-sedikit Al-Kitab As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Berdasarkan Al-Kitab, Al-Quran, As-Sunnah, hadis-hadis Nabi SAW, dan pemahaman para sahabat. Memang demikian. Coba kita perhatikan. Memakai pakaian perkara yang mubah. Pakai yang mana saja silahkan. Sepanjang tidak ada unsur melanggar ketentuan syariat. Seperti terbukanya aurat. Seperti pakaian-pakaian yang tasyabuh bil kuffar. Atau pakaian-pakaian yang mengandung makna suhrah untuk kemasyhuran. Dan lain sebagainya. Pemasalnya silakan mau pakai yang warna apa saja. Tetapi beliau tidak menyia-nyiakan hal tersebut kecuali selalu mengingat ada bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam berpakaian seperti ini. Itu yang dijadikan sebagai dasar. Dan kita tahu bahwa dengan dialog ini setiap yang dilakukan ada dasar-dasar dalilnya. Kenapa engkau wahai paman pakai burdah dan ma'afiri, dan budak engkau juga menggunakan burdah serta ma'afiri? Coba kalau seandainya burdahnya untuk engkau sendiri semuanya, ma'afirinya untuk budakmu, atau sebaliknya, engkau pakai ma'afiri, budaknya pakaikan burdah, sehingga berbeda. Ada perbedaan, ini tuan, ini budak. Ternyata, kenapa dipakaikan demikian? Ada dalilnya, ada dasarnya. Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk berikanlah kepada mereka makan dari jenis apa yang kalian makan, dan berikanlah kepada mereka pakaian dari jenis apa yang kalian pakai. Ada dalilnya. Ini salah satu dari sahabat Nabi SAW. Abu Al-Yasar, beliau bernama Ka'ab ibnu Amr. Dan beliau adalah salah satu di antara sahabat yang ikut serta dalam peristiwa Badar. Nah, burdah itu adalah jenis pakaian yalbasuhu al-a'rab, yang biasa dipakai oleh orang-orang A'rab. Orang-orang Arab dari kalangan Badui. Sedangkan ma'afiri na'un min as-siyab, juga satu jenis dari pakaian. Yu'malu bi qaryah tusamma ma'afir, Pakaian yang dikenal dari sebuah kota yang disebut yang di, namanya Ma'afir. Qila hiya nisbah ila qabilah. Dinisbahkan kepada satu kabilah, kabilah Ma'afir. Satu jenis pakaian yang dikenal dari kabilah Ma'afir yang ada di negeri Yaman. Bentuknya seperti apa? Wallahu ta'ala. Belum pernah melihat. Tapi yang jelas itu burdah, jenis pakaian tersendiri. Ma'afir juga jenis pakaian tersendiri. Yang menjadi syahid adalah menyamakan apa yang dipakai dengan apa yang dikenakan kepada budak. Dalam hal jenisnya, ketika tuan di sini mengenakan burda dengan ma'afiri, kemudian budaknya juga sama. Yang disampaikan, kalau sekiranya engkau memakai burdah semuanya, budakmu memakai burdah semuanya, itu masing-masing memiliki atau memakai hullah. Memakai hullah. Hullah itu dua pakaian dari jenis, dari satu jenis. Dua lembar pakaian dari jenis yang sama. Jadi kalau tadi dipakai burdah, burdah, ini ma'afiri, ma'afiri, maka itu menjadi hullah. Yang ini hullah burdah, yang ini hullah ma'afir. Sementara yang dipakai itu burdah dengan ma'afiri. Yang ini satu lagi juga sama, burdah dengan ma'afir. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah famasaha ra'sahu wa qala Allahumma barik fihi, atau dalam lafaz yang kita baca tadi famasaha ra'si, ada dua lafaz, famasaha ra'sahu dan famasaha ra'si. Mengusap kepala. Ini kepada dari yang tua kepada yang muda. Mengusap kepala dan mendoakan Allahumma barik fi. Fi'il mulathafah. Di sana tergambar adanya kelembutan. Wa mashu ra'si. Mengusap kepala. Wa du'a. Dan juga mendoakan dengan kebaikan, mendoakan barokah. Tergambar adanya kasih sayang. Kemudian dipanggil dengan ya bna akhi, wahai putra saudaraku. Ini juga panggilan yang di sana adanya ikatan kasih sayang. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم للعلم. Kecintaan para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam terhadap ilmu. Warihlatuhum fi talabihi, dan usaha untuk mengejar ilmu dengan menempuh rihlah, menempuh perjalanan keluar menuju tempat yang di situ ada ilmu. Rihlah, melakukan perjalanan dalam mencari ilmu. Ini termasuk diantara kebiasaan kaum salaf, cinta kepada ilmu dan bergegas menempuh perjalanan untuk mendapatkan ilmu. Yang kedua atau yang ketiga, wa fil hadis ima'un ila akhdil qisas lil 'abdi min hasanati sayyidi yaumil qiyamah. Adanya isyarat bakal ada pembalasan dari sang budak terhadap tuannya dalam bentuk diambil kebaikan-kebaikan sang tuan, diambil kebaikan-kebaikan sang tuan oleh budaknya pada hari kiamat. Ini dipetik dari perkataan Abu Yasar, wa kana an u'tiyahu min mata'id dunya ahwan 'alayya min ay ya'khudha hasanati yaumil qiyamah. Dan dia, kalau seandainya aku berikan kepada dia harta-harta dunia, itu lebih mudah, lebih ringan bagiku daripada nanti pada hari kiamat nanti dia akan mengambil kebaikan-kebaikanku. Ini juga kita memahami bahwa para sahabat senantiasa hatinya teringat akan negeri akhirat, hatinya teringat akan hari kiamat, dan hatinya terus diisi dengan kekhawatiran akan kerugian yang menimpa pada hari kiamat, sehingga lebih memprioritaskan keamanan di negeri akhirat, keberuntungan di negeri akhirat, daripada menghitung kerugian di dunia. Kalau seandainya perkara-perkara dunia ini diberikan, itu lebih baik daripada nanti kebaikan itu diambil di negeri akhirat. Kebanyakan manusia tidak, apalagi kebanyakan manusia zaman sekarang, sangat tidak memahami akan kerugian di negeri akhirat, sampai-sampai banyak yang mereka dengan tanpa ada rasa kehilangan sedikit pun rela untuk menjual perkara-perkara akhirat demi hanya untuk memperoleh perkara-perkara duniawiyah. Menjual prinsip, menjual akidah, menjual manhaj, dan lain sebagainya demi untuk memperoleh nilai-nilai duniawiyah. Kemudian juga para sahabat, mereka sangat khawatir dari perbuatan-perbuatannya terhadap orang lain itu akan menimbulkan kerugian terhadap dirinya di hari kiamat, sehingga tidak menganggap remeh. Yang dipikirkan bukan karena mampu, yang dipikirkan karena berkuasa, yang dipikirkan bukan karena berkuasa, bukan karena punya kewenangan, tapi yang dipikirkan adalah apa akibat yang nanti bisa menimpanya di negeri akhirat. Nah, karena dunia ini sebentar saja, yang akan abadi langgeng nanti adalah di negeri akhirat, sehingga sangat diperkirakan atau sangat dipikirkan akibat apa yang menimpa di negeri akhirat untuk menghitung-hitung apa yang akan dilakukan di negeri dunia. Faedah berikutnya, al-hasu 'ala al-mu'amalatil hasanah al-mardiyah mal mamluk bi sifatin ammah. Dorongan untuk bermuamalah dengan muamalah yang baik, yang diridhai, terkait dengan muamalah dengan budak dengan sifat yang umum, artinya dalam segala perkara yang sifatnya umum, itu dijadikan sebagai patokan untuk bermuamalah kepada budak. Ya, ini contohnya budak. Nah, tentunya kepada orang-orang yang merdeka haknya lebih besar. Kalau budak saja yang itu adalah milik sang tuan, ya dituntut untuk bermuamalah dengan cara yang baik, karena kalau tidak akan merugikan nanti di negeri akhirat. Apalagi ketika bermuamalah dengan sesama orang merdeka yang tentu hak-haknya lebih besar. Wa fil id'ami wal ilbasi bi sifatin khasah. Di dalam memberikan makan, memberikan pakaian dengan sifat yang secara tertentu, secara khusus. Wa yustahabbu it'amu al-mamluk mimma yakul malikuhu. Wa yustahabbu ilbasuhu mimma yalbas. Akan disukai dianjurkan hendaknya seorang tuan memberikan makan kepada budaknya dari apa yang dia makan, memberikan pakaian kepada budaknya dari apa yang dia kenakan. Sama. Menunjukkan di sana ada kedekatan dalam Islam, tidak ada sekat dari kesenjangan sosial, tidak ada komunitas para tuan menindas komunitas para budak di dalam Islam, tidak ada. Tuan dan budak di dalam Islam memiliki kedekatan. Dan prakteknya dari para sahabat kita bisa melihat bahwasanya Islam bukan agama yang diskriminatif terhadap status sosial yang ada di masyarakat. Tidak pernah diskriminatif terhadap perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, perbedaan kebangsaan, perbedaan sosial, bangsawan, rakyat jelata, tidak ada. Semua diakui, disetarakan di dalam hak, kewajiban di dalam Islam sama. Di dalam praktek muamalah sama. Tidak ada merendahkan satu kasta tertentu karena kastanya dianggap rendah, tidak ada. Tuntutan untuk golongan tertentu harus hormat kepada golongan yang lain karena semata-mata status sosial, tidak ada. Yang ada adalah kedekatan. Yang ada adalah muamalah yang terbaik sesuai dengan posisi yang diatur oleh syariat. Yang dibedakan di sana adalah semuanya dalam rangka untuk memberikan porsi haknya masing-masing. Ketika orang muda harus hormat kepada orang tua, itu merupakan hak orang tua. Apa haknya anak yang lebih muda? Haknya untuk mendapatkan kasih sayang. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Dan itu adalah tuntutan kepada masing-masing pihak untuk diwujudkan pada dirinya sendiri-sendiri. Mendahului yang tua, mendahului untuk sayang kepada yang muda. Yang muda mendahului untuk hormat kepada yang tua. Nah, dan seterusnya. Adapun secara hak dan kewajiban untuk mendapatkan perlakuan-perlakuan di dalam Islam, semuanya sama. Mendapatkan keadilan, mendapatkan kesetaraan dalam batas-batas yang disebutkan di dalam syariat, itu sama. Laki, perempuan, sama. Pada tingkat apa yang itu adalah sesuai dengan hikmah dan keadilan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ta'zimus sahabah radhiyallahu taala anhum, ahaditsan nabi alaihi salatu wasalam wa amaluhum biha mahman kallafahum dzalik. Pengagungan para sahabat radhiyallahu taala anhum terhadap hadis-hadis nabi alaihi salatu wasalam. Hadis-hadis nabi alaihi salatu wasalam di mata para sahabat itu sesuatu yang agung. Dan diagungkan, kemudian diamalkan. Seberat apapun yang itu menurut anggapan ukuran manusia menjadi beban, maka semampunya mereka amalkan. Nah, dalam rangka untuk pengagungan terhadap hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian hadis yang berikutnya, An Jabir bin Abdullah qala kana Nabi alaihi salatu wasalam yusi bil mamlukin khairan fa yaqul at'imuhum mimma ta'kulun walbisuhum mimma walbisuhum min lub min labusikum wala ta'tadu wala tu'adzibu khalqallah azza wa jalla. Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis Jabir bin Abdullah berwasiat yusi bil mamlukin khairan, beliau berwasiat tentang para budak untuk diperlakukan dengan baik. Beliau bersabda, at'imuhum mimma ta'kulun, berikan makan kepada mereka dari jenis apa yang kalian makan. Walbisuhum mimal min labusikum, dan berikan pakaian kepada mereka dari pakaian-pakaian kalian. Artinya sesuai dengan apa yang kalian pakai. Penjelasannya sama seperti hadis yang sebelumnya. Wala tu'adzibu khalqallahi azza wa jall. Dan jangan kalian menyiksa ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesan dari Nabi alaihi salatu wasalam khusus terkait dengan keberadaan para budak, menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam sangat memberikan perlindungan terhadap hak-hak para budak. Untuk diberikan pakaian seperti apa yang kalian pakai, makanan seperti apa yang kalian makan, dan jangan diperlakukan mereka dengan perlakuan yang tidak semestinya. Jangan mereka disiksa. Beliau menyebutkan khalqallah, ciptaan Allah, untuk mengingatkan bahwa meskipun mereka statusnya budak, mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dibenarkan untuk diperlakukan semena-mena. Dan mereka itu adalah bukan sesungguhnya budak yang harus tunduk, harus pasrah kepada kamu wahai sang tuan. Ya. Laisu mulkan laka, bukan budak yang bisa diperlakukan semena-mena, disiksa dan sebagainya olehmu wahai sang Tuhan. Tetapi mereka adalah ciptaan Allah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang secara penciptaan itu sama dengan tuannya, secara keturunan sama dengan tuannya. Bahkan kalau budak-budak itu adalah mereka memiliki tingkat kebaikan, kebajikan, ketakwaan yang lebih tinggi, itu mereka lebih mulia. Nah, ini wasiat Nabi alaihissalam terkait dengan budak. Nah, tentunya apa yang disebutkan di sini bukanlah kita akan amalkan ketika prakteknya dalam bermuamalah dengan budak, karena kita tidak hidup pada masa di situ ada perbudakan. Tapi kita bisa menjadikan sebagai kaca, sebagai cerminan, ya, sebagai kaca cermin untuk kita bermuamalah kepada sesama, dan khususnya dalam status yang memiliki kemiripan. Ya, tuan punya budak, artinya tuan punya kekuasaan, kewenangan terhadap sang budak. Maka ini juga berlaku untuk masing-masing yang memiliki kekuasaan, kewenangan pada pihak lain, orang tua kepada anak, pimpinan kepada bawahan, suami kepada istri, dan seterusnya. Ya, guru-guru kepada para murid. Ini jadikan sebagai kaca cermin untuk memberikan praktek muamalah yang sesuai, agar tidak kemudian menjadikan kerugian menimpa pada hari kiamat karena sikap-sikap yang melampaui batas, yang akhirnya kebaikan-kebaikannya nanti pada hari kiamat akan hilang, akan diambil sebagai tebusan atas perlakuan-perlakuan yang melampaui batas di kehidupan dunia pada pihak-pihak yang ada di bawah kewenangan kekuasaannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita baca pada pertemuan sore hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kita bisa mengambil faedah serta mengambil ibrah, dan kita bisa mengamalkannya, dan kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan ketika bermuamalah, justru meningkatkan, menambah ganjaran amal soleh di hari kiamat kelak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu fikunna. Subhanakallahumma wa bihamdik. Salallahu ilaha ilan tustafurku wa atubu ilaiki.